Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, salatan taftahu biha lana futuhal arifin, wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf saya pindah ke sini karena kok di sana ketutupan sama payung enggak kelihatan yang hadir. Kalau di sini bisa lebih los. Wal afu minkum. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam hari ini saya mau ngajak semuanya belajar satu bab saja. Sederhana, insyaallah singkat. Ini setengah 12 malam. Insyaallah barokah. Insyaallah barokah. Judulnya mengejar ampunan. Judulnya mengejar ampunan. Saya mau nanya, siapa di sini yang enggak punya dosa, coba angkat tangan. Semua punya dosa. Semua punya dosa. Saya mau nanya, siapa di sini yang merasa aman dari siksa api neraka, coba angkat tangan. Enggak ada. Mau saya, mau Habib Abdurrahman, siapapun tidak pernah merasa aman dari siksa api neraka. Lawang Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang udah dijamin masuk surga itu pun tiap habis subuh, habis maghrib masih Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya Allah, lindungi, selamatkan aku dari siksa api api neraka. Sayyidina Ali Zainal Abidin yang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat itu pun masih berlindung dari siksa api neraka. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang kita tahu amalannya luar biasa, misi TK-nya sholat sunnah 100-200 rakaat itu masih nangis, ya Allah lindungi aku dari siksa api neraka. Lah kita ini yang satu hari 1000 kali maksiat, bukan 1000 kali rakaat, bukan 1000 rakaat, satu hari 1000 kali maksiat, kita ini kok ngucap istighfar minta ampun sampai nangis satu hari mungkin gak pernah. Satu hari mungkin gak pernah nangis. Betul atau betul? Ya, berarti kira-kira selamat atau tanda tanya. Jangan maghrur, jangan tertipu dengan amalan-amalan kita, merasa aman, merasanya nyaman. Semakin soleh seseorang semakin takut, karena Allah gak butuh amal kita. Allah gak butuh amal kita, dan Allah berhak memasukkan kita ke dalam neraka, terserah Allah. Terserah Allah. Gak paten, kamu punya amal seberapa pun, kalau Allah pengen masukkan neraka, ya neraka. Sedikit ada sombong dengan amalnya, hancur semua amal, amal solehnya. Dan yang bisa ngukur sombong, gak sombong, cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, hamba Allah yang semakin soleh, semakin takut. Semakin takut. Makanya setiap malam Ahad jenengan diajak baca Simtuduror. Diajak baca Simtuduror, diajak maulidan seperti ini. Karena apa? Karena takut pada siksa api neraka, ngejar ampunan. Syukur-syukur dapat syafaatnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Syukur-syukur sama Habib Ali digandeng untuk ketemu gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Syukur-syukur sama Habib Abu Bakar Al-Attas diajak ketemu gurunya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Syukur-syukur sama Habib Hasan dibawa ketemu kakeknya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Syukur-syukur sama Kanjeng Nabi dijamin ini orang-orang yang dapat syafaat. Lantarannya ada, jalarannya ada yaitu baca Maulid Simtud Duror. Ini mingguan. Jadi tiap hari ada ampunan yang diberikan, namanya ampunan harian. Ada ampunan yang diberikan seminggu sekali. Seminggu sekali ini diaudit, dilaporkan oleh malaikat, amalnya fulan dan amalnya fulan, kebaikannya begini, dosanya begini. Ada yang seminggu sekali diampuni. Ada ampunan itu yang turunnya untuk amal sebulan. Sebulan dosa-dosa kita diampuni berkat amal tersebut. Tapi jangan lupa, ada audit itu audit tahunan. Mohon maaf, siapa yang pernah kerja di perusahaan yang agak besar dikit? Di perusahaan agak besar itu ada namanya laporan keuangan mingguan. Ada laporan keuangan bulanan. Ada laporan keuangan tahunan. Nah, yang tahunan ini tutup buku. Betul atau betul? Nah, yang paling penting yang mana? Yang mingguan, bulanan, atau tahunan? Yang paling pokok tahunan, karena tahu perusahaan itu untung atau rugi secara total itu di akhir tahun, tahunan. Nah, ada amal kita itu yang dilaporkan mingguan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, kenapa puasa hari Kamis? Ya, kenapa puasa hari Kamis? Karena di hari Kamis amal ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Jadi ketika audit mingguan itu laporannya bagus dalam keadaan puasa. Kemudian kalau kita lihat dalam satu tahun, Nabi Muhammad SAW itu kalau bulan Sya'ban puasanya lebih banyak menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dibanding bulan lain. Kenapa begitu? Rasul mengatakan karena tiap tahun amal itu dilaporkan secara keseluruhan kepada Allah Ta'ala, dan itu terjadinya di bulan Sya'ban, dan itu terjadinya di malam nisfu Sya'ban. Nah, ini yang akan kita bahas. Sebelum saya bahas, saya mau kasih hadiah dulu buat Abi Abdurrahman sama Gus Rofiq. Ini versi buku maulid terbaru yang dicetak oleh Habib Husin Anis, judulnya Maulid Mini. Maulid Mini, kecil, bisa disaku, isinya cuman maulid. Nanti yang berminat di akhir majelis bisa beli, boleh 5.000, boleh 10.000, terserah jenengan. Dibayar 10.000 boleh, 5.000 boleh. Paham ya? Nah, ini untuk Habib Abdurrahman. Enaknya satu atau lebih dari satu? Ini Bib Antum sama Gus Rofiq, terserah ya. Nah, untuk beliau Pak Lurah, khusus dari saya. Sama-sama. Jadi boleh nanti mau dibayar 5.000 boleh, 10.000 boleh. Kalau Pak Lurah mau beli banyak, nanti ada di mobil, diparkir di rumahnya. Kenapa ini saya sampaikan sekarang? Jadi nanti yang pulang, kalau pengen punya, cari saja teman-teman saya. Nanti ya, nanti. Kenapa? Karena Habib Ali Habsyi mengatakan, ini buku maulid itu dikantongi, insya Allah bawa keselamatan. Ya, dikantongi bawa keselamatan. Ngantongi aja bawa selamat, apalagi dikantongi di hati, alias diamalkan. Dihafalkan kemudian diamalkan. 5.000 atau 10.000 itu kira-kira uang yang banyak atau sedikit? Sedikit, enggak banyak ya. Sama rokok masih mahal. Rokok, kalau rokok bawa petaka, kalau ini insyaallah bawa syafaat. Amin Allahumma amin. Sekarang kita kembali ke masalah malam nisfu Sya'ban. Saya punya dosa, jenengan punya dosa. Dosanya tak terkira, banyaknya luar biasa. Dan kita butuh ampunan. Kita butuh ampunan. Dan ampunan tahunan ini ampunan yang terhebat. Kenapa? Karena ada, jangan sekarang. Jangan jual buku sekarang. Ya. Tolong ya, dan jangan beli buku sekarang. Ada amal tahunan, ada amal bulanan, ada amal mingguan. Dan amal tahunan ini, ampunan tahunan itu ampunan yang luar biasa. Kenapa? Contoh-contoh. Saya punya utang sama Habib Abdurrahman. Saya punya utang sama Habib Abdurrahman. Ditagih hari Kamis. Full. Utangnya full. Dibayar. Saya jawab, sepuroni pun Bib, belum ada uang. Ya, kemis berikutnya nagih full, utangnya full. Saya jawab sepuroni pun bib, belum ada uang. Full, utangnya full. Saya jawab sepuroni pun bib, belum ada uang. Namanya juga Abdurrahman, maha hambanya Allah, maha pengasih. Jadi ditagih sepuroni pun ya, ya. Sepuroni pun ya. Ini Abdurrahman. Coba kalau yang lain nyoh. Ya, bib. Terus jawaban saya sepuroni pun. Jalan setahun, Habib Drahman mau tutup buku. Beliau mau tutup buku. Akhirnya beliau cantumkan tuh di daftar yang namanya ada piutang. Piutang Habib Novel 200 juta misal kepada Habib Abdurrahman. Beliau tulis, orang mungkin iso bayar. Tiap minggu ditagih ngelak gitu kan. Sepuroni pun dari gak ada arto. Jawabannya tidak mungkin bisa bayar. Nah karena Habib Drahman itu lomo, maha Allah maha dermawan, beliau itu suka berderma, lomo gitu ya. Makanya akhir tahun begitu lihat catatan, ini Habib Novel tiap minggu ditagih gak bisa bayar. Ya gak bisa bayar. Nah malam ini lunas semua hutangnya, gak usah ditagih. Coret itu piutangnya, jadi lu lunas. Itu banyak diterapkan oleh perusahaan, bahkan sekarang oleh negara. Siapa itu? Kasus orang-orang yang nunggak pajak. Daripada nanti tahun depan gak bayar pajak, maka pajaknya diputihkan. Betul atau betul? Dengan harapan tahun depan jadi orang yang wajib pajak. Banyak orang yang sekarang motornya gak ada STNK-nya, maka kepolisian buat pemutihan STNK untuk mendaftarkan STNK-nya lagi gratis bulan sekian sampai bulan sekian. Tapi di situ nanti cuman bayar pajaknya saja, biayanya tidak, sehingga orang merasa ringan pemutihan. Lah tiap tahun Allah Subhanahu wa taala mengadakan pemutihan dosa. Nah, ini yang keren di sini. Tiap tahun ada pemutihan dosa. Dosa jenengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coret ini karena malam ini berbuat baik yang luar biasa, hapuskan semua dosanya. Dan pemutihan dosa itu terjadinya di malam nisfu Sya'ban. Pertanyaan saya, kalau sudah tahu malam nisfu Sya'ban ada yang namanya pemutihan dosa, jenengan menganggap malam nisfu Sya'ban itu malam yang biasa atau yang luar biasa? Pertanyaan saya, kalau udah menganggap luar biasa, dari sekarang udah siap-siap nyambut nisfu Sya'ban atau belum? Pertanyaan, Riyadul Jannah udah menggalakkan untuk tiap korwilnya wajib menggerakkan masyarakatnya untuk baca doa nisfu Sya'ban atau belum? Itu pertanyaan, gak usah dijawab. Malam minggu depan itu malam nisfu Sya'ban. Saya mau nanya, kira-kira RJ akan menyelenggarakan doa malam nisfu Sya'ban kubro atau tidak? Gak usah dijawab. Ini pertanyaan. Ya, tapi gak usah dijawab. Ini datangnya setahun sekali, belum tentu tahun depan nyampe. Dan ciri-ciri orang yang tidak akan sampai tahun depan adalah di malam nisfu Sya'ban lisannya dikunci daripada berdoa nisfu Sya'ban. Lan jenengan pengen masuk yang mana? Halo? Ini kok diem semua? Doa nisfu Sya'ban ini doa yang luar biasa. Tidak ada satu wali pun kecuali di malam nisfu Sya'ban ibadah seperti Lailatul Qadar. Karena di setiap tahun ada dua malam yang nilainya luar biasa. Yang satu ditampakkan, yang satu disembunyikan. Yang disembunyikan namanya Lailatul Qadar, yang ditampakkan namanya Lailah nisfu Sya'ban. Pertanyaannya, apa persiapan kita untuk nyambut malam tersebut? Sudahkah kita persiapkan di suro-suro kita, langgar-langgar kita, di kampung-kampung kita, di kota-kota kita, galakkan masyarakat untuk membaca doa nisfu Sya'ban. Sampai di sini paham atau belum paham? Udah paham belum? Pahamnya apa? Ini kok tenang semua, kenapa ini? Saya mau nanya, sudah ada pengumuman belum? Belum, tolong Gus diumumkan malam hari ini. Hadirin hadirat jemaah Majlis Maulid wa Ta'lim Nilu Jannah, perlu kami sampaikan sebagaimana biasa rutinan setiap tahun, sebagaimana guru kita selalu mengajarkan kepada kita semua untuk bersama-sama membaca doa Nisfu Sya'ban pada tanggal 15 bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiyah, diberikan panjang umur fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jatuhnya itu malam Ahad, karena tanggal 15 hari Ahad. Malam Ahad adalah malam Nisfu Sya'ban, dan itu suatu yang luar biasa karena pas rutinannya RJ. Nah terus gimana? Ya menunya ditambah. Kalau biasanya Simtu Duror Nisfu Sya'ban ditambah Yasin. Cuman gak usah banyak-banyak, cukup sekali. Kenapa? Karena orangnya udah segini banyak. Tapi sebetulnya 3 kali. Nah nanti yang 1 kali diganti dengan simtudur duror. Diawali dengan Yasin 5 menit insya Allah selesai. 5 menit selesai. Daripada kebanyakan sambutan dan sambutan dan sambutan dan sambutan, lebih baik kalamullah surat ya Yasin. Ini usul loh ya, cuman usul. Saya tuh suka ngusulkan yang baik. Kalau jalan nanti kan ganjarannya yang ngepek saya. Betul? Iya, paling kalau enggak disukai juga, yang enggak disukai juga saya. Jadi tidak melibatkan siapapun. Baca surat ya, Yasin. Kalau Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengajarkan, ya nanti sebelum jenengan berangkat ke RJ, sebelum berangkat ke RJ di malam Nisfu Sya'ban, bainal isya'in setelah salat maghrib, jenengan salat sunnah awabin 6 rakaat. Salat sunnah awabin 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pada rakaat pertama dan kedua setelah Al-Fatihah yang dibaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sebanyak 6 kali. Nah, selesai 2 rakaat salam yang pertama, baca Al-Fatihah dan Yasin, ada niatnya. Nanti ya insyaallah cari di website saya atau di broadcast web WhatsApp saya atau di bacaan-bacaan yang udah diajarkan guru-guru, ada niatnya itu. Fatihah yang pertama niatnya apa? Setelah itu baca doa Nisfu Sya'ban. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat lagi. Selesai salam, baca Al-Fatihah, Yasin, doa Nisfu Sya'ban. Kemudian 2 rakaat lagi. Setelah salam, Al-Fatihah, Yasin, doa Nisfu Sya'ban. Setelah selesai isya berjamaah, terus silahkan berangkat ke RJ. Berangkat bareng-bareng, udah bawa bekal doa Nisfu Sya'ban. Kemudian di sini dibaca oleh sekian banyak orang doa Nisfu Sya'ban dan minta sama Allah yang lain-lain. Kenapa? Karena di malam itu kata Nabi Muhammad SAW bahwasannya Allah memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya, dan ampunan yang diberikan itu untuk setiap orang. Diampuni dosa seseorang walaupun dosanya lebih banyak daripada bulu domba yang ada di suku Kalab. Suku Kalab itu suku yang ternak kambing. Suku yang ternak kambing. Saya mau nanya, 1 kambing bisa enggak dihitung kira-kira? Bulunya bisa dihitung enggak? Enggak bisa. Lah itu sebanyak kambing yang ada di suku Kalab, suruh ngitung ya. Kalau jenengan, kalau saya, kalau kita punya dosa sebanyak itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dosanya seberapapun diampuni Allah, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ternyata syaratnya cuma 2 dan mudah kok. 1 enggak musyrik. Nah, yang kedua lebih mudah lagi. Saya yakin jenengan bisa, tidak bermusuhan dengan seorang muslim pun. Selesai. Gampang toh? Kok diam semua, kenapa? Jangan musuhi siapapun. Hatinya enggak ada benci dengan seorang muslim pun. Hatinya enggak musuhi muslim manapun. hatinya damai dengan setiap orang yang ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya senang kepada setiap orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang nyeletuk, "Bib, orangnya jengkelin kok, Bib?" Orangnya jengkelin, udah mau jengkelin, mau modelnya seperti apapun, memang sebetulnya jengkelin gitu ya. Cuman kita butuh ampunan Allah, terpaksa maafkan dia. "Udah lah, aku maafkan kamu, aku gak mau punya benci sama kamu." Rugi kalau aku benci sama kamu, Allah benci sama aku. Kenapa? Karena engkau umatnya Nabi, aku gak hargai Nabiku. Nabiku udah mengatakan jangan bermusuhan dengan seorang muslim pun. Aku turuti nafsuku dan aku tinggalkan ucapan Nabiku. Bagaimana Allah mau ngampuni kita? Gampang atau susah nih? Halo? Bisa enggak jenengan maafkan semua orang yang musuhi jenengan dan jenengan musuhi? Bisa enggak? Yakin? Yakin? Ya tergantung, butuh ampunan enggak? Kalau butuh, lawan nafsunya mulai dari sekarang. Mumpung masih ada waktu seminggu untuk noto hati ini. Seminggu noto hati. Maafkan siapapun, jangan punya permusuhan. Meskipun orangnya nyakitin kita, orang yang ganggu kita, zalim kepada kita, mengkhianati kita, apapun bentuknya. Kalau buat pria mungkin lebih mudah, buat ibu-ibu agak susah. Karena wanita hidup dengan perasaan, betul ya Bu ya? Apalagi kalau suaminya nikah lagi, susah tuh menghapus rasa benci itu. Lu kok cocok? Susah itu menghapus rasa benci. Walaupun gak enak Bu, udah maafkan, kenapa? Saya butuh ampunanmu ya Allah, saya butuh ampunanmu. Musyahin, jangan sampai bermusuhan dengan orang lain. Kalau udah begitu, bentuknya sebenarnya apapun dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan dari dulu ada 5 malam yang doa itu tidak ditolak. Yang pertama Lailatul Jum'ah, malam Jum'at. Yang kedua Lailatul Idul Adha, hari raya Idul Adha, malamnya, malam Idul Adha. Kemudian malam Idul Fitri, ya, malam Idul Fitri. Kemudian malam pertama di bulan Rajab. Dan yang terakhir malam Nisfu Sya'ban. Karena itu para ulama dari zaman ke zaman, malam Nisfu Sya'ban tidak ada yang tidur. Ini kebetulan RC malam Minggu, jadi pas, gak ada yang tidur itu. Betul kan? Lawang selesainya udah jam 1, setengah 1, sampai rumah jam 3. Nanggung kan tidur? Nanggung kan tidur? Tidur justru bahaya, subuhnya pun ketinggalan. Na'udzubillah min dzalik. Gak ada yang tidur, lanjut. Lanjut apa? Ini malam Nisfu Sya'ban. Ada apa di malam Nisfu Sya'ban? Nomor 1, ampunan. Itu nomor 1. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW menjelaskan kalau malam Nisfu Sya'ban begitu matahari tenggelam, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia artinya apa? Allah mendekati hambanya. Seseorang boleh mengajukan proposal, tapi belum tentu proposalnya dikabulkan. Kenapa? Proposal masuk perusahaan yang buat bukan satu orang. Banyak orang mengajukan proposal, akhirnya ditumpuk. Entah kita masuk urutan yang keberapa kalau mengajukan proposal. Begitu dibaca, kok proposal ini datanya gak valid, maka ditolak. Datanya valid tapi kemudian permintaannya terlampau tinggi, maka diberi cuman sedikit. Itu kalau mengajukan proposal. Lain kalau kepala desa yang datang bawa uang 1 koper. Beda nih. Butuh berapa? Gak usah ngajukan proposal. Butuh berapa? Tinggal ngucap, "Sekian, ambil nih." Butuh berapa? Gak usah ngucap, "Sekian, ambil nih." Butuh apa? Ini. Gak usah ngucap, "Ambil nih." Gak usah buat proposal. Lah itulah bedanya. Kalau kita ibadah kepada Allah Ta'ala di hari-hari yang lain, kita naik, kita ngadep, kita mengajukan kepada Allah, belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi di malam Nisfu Sya'ban, Allah yang datang nawarin. Jadi tinggal kita ngucap. Nah, apa yang ditawarkan Allah? Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Ada enggak yang minta ampun? Aku siapkan ampunan loh ini. Ada enggak minta ampun? Ada enggak yang minta ampun? Ditawari ampunan malam Ahad depan justru ke alun-alun. Foya-foya di sana. Na'udzubillah, amin. Balik ke mall. Kita mungkin punya kebiasaan ke mall. Malam Ahad depan udah mallnya libur dulu. Mallnya libur. dulu. Kenapa? Malam nisfu Syaban. Kenapa sampai saya galakkan seperti ini? Mohon maaf. Sekarang banyak masjid-masjid yang mulai tidak mau nisfu Syaban. Banyak masjid-masjid yang mulai tidak mau nisfu Syaban. Bahkan ada yang menempelkan spanduk, di masjid ini tidak dibacakan doa nisfu Syaban. Ini benar ini. Wong saya pernah lihat sendiri kok. Di masjid ini tidak diselenggarakan pembacaan doa nisfu Syaban. Makanya saya minta jenengan buat tulisan-tulisan, tempelkan di musola, di selebaran Jumat-Jumat, masjid ini menyelenggarakan doa nisfu Syaban, agar Indonesia di malam nisfu Syaban betul-betul mengagungkan malam itu dan berdoa secara nasional. Cita-cita saya tuh pengennya Istiqlal ada itu doa nisfu Syaban. Cuman saya enggak ngerti ini nyampe enggak gitu. Cita-cita ya. Siapa yang akan menyampaikan ke sana itu? Ya, Istiqlal, doa nisfu Syaban keren itu. Seluruh Indonesia dikalahkan karena bangsa kita ini butuh doa. Mohon maaf ini, bangsa ini merdeka karena doa bukan karena senjata. Bangsa ini kuat karena banyaknya orang yang berdoa. Bangsa ini disegani karena banyaknya orang yang menengadahkan tangan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa ini rakyatnya tidak terlampau stres karena rakyatnya doyan doa. Kalau doa-doa mulai ditinggalkan, kotor, bahaya itu. Orang mulai pakai akalnya lagi. Pakai akalnya. Imannya mulai ditinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya mulai tadi jam 11.36. Sekarang udah jam 12.03. Jadi waktu saya tadi pindah ke sini, itu saya lihat jam. Jam 11.36. Sekarang jam 12.03. Artinya udah 30 menit kurang lebih saya berbicara. Nah, 30 menit ini terasa atau belum terasa? Ini Bib, jamaah RC ini kelihatannya manusia atau bukan Bib? Le, ini bukan manusia ini kelihatannya. Udah dikasih tahu jam 12 lewat, masih ngomong belum terasa. Jenengan manusia semua atau udah campur malaikat ini? Udah kena hawa malaikat ini, kena hawa malaikat. Tapi terus terang, dari anda semua tuh insya Allah yang paling awal datang majelis itu saya. Jenengan kan berangkat mungkin badal maghrib atau gobel maghrib, betul ya? Iya, saya dari jam 11 sudah berangkat. Benar, saya dari jam 11 siang itu saya sudah berangkat. Dan belum istirahat saya. Saya belum istirahat, saya memang mampir di lawang cuma naruh anak saya. Bukan istirahat, naruh anak, saya langsung lanjut ke sini. Saya kira tuh turen deket ternyata, masya Allah. Saya bilang, ini nyampe mana ini? Ya ini bagian mana ini? Saya udah ke Malang muter-muter, cuman yang satu ini tadi kok terasanya jauh sekali. Tapi alhamdulillah, jangan dianggap ah Habibnya baru datang, fitnah itu. Nah, ya, Habibnya baru datang. Kita sudah dari tadi, jenengan Malang cedak, saya Solo tahu, jauh. Dan dari sini saya ke bandara, terbang penerbangan yang pertama ke Jakarta jam 9 saya hadir Maulid di Jakarta, insya Allah. Ya, kemudian ceramah. Besok paginya harus terbang ke Palembang. Ya, malamnya harus sudah balik ke Jakarta. Selasanya harus sudah ada di Solo. Asyik jalan-jalan terus kata istri saya. Nih, punya suaminya jalan-jalan terus gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, nyantai aja ya, nyantai. Saya pengen ngasih penekanan. Apa yang ditawarkan Allah pertama kali? Ampunan. Kenapa? Karena ampunan itu yang paling dibutuhkan. Kalau udah diampuni selamat-selamat, asal dapat ampunan. Lah kita ini tiket selamat gak nyari benar. Tiket selamat gak nyari benar. Perkara nanti ada cacian, makian, gak apa-apa. Yang penting dimaafkan, betul kan ya? Udah kamu saya maafkan. Lain kali jangan diulangi. Gak benar nih begini, gak apa-apa. Itu mau ngomong gak benar, mau ngomong gak jadi masalah. Yang penting dimaafkan. Kepegang polisi, gak bawa STNK. Bapak jangan begini, Pak ini gak betul, Pak ini, tapi gak ditilang, selesai masalah toh. Silakan ini. Karena dimaafkan. Lah oleh Allah Ta'ala dimaafkan, gak jadi masalah. Yang penting maaf dulu. Yang penting dimaafkan dulu, meskipun amarahnya Allah itu sangat mengerikan, karena Allah itu syadidul iqab, siksanya sangat keras. Tapi kalau udah dimaafkan sama Allah kan ayem. Sabaqat rahmati ghadabi. Gak jadi marah Allah. Kalau Allah udah maafkan, Allah gak jadi marah. Mana tempatnya? Surga. Makanya yuk malam Nisfu Sya'ban kita ajak anak kita, ajak istri kita, ajak orang tua kita, ajak kerabat kita, ajak teman kita, memuliakan malam itu dengan datang ke masjid, datang ke majelis, datang ke musholah untuk berdoa, untuk berdoa. Boleh nanya, siapa yang pengen punya mobil? Coba angkat tangan. Ini kelihatannya gak semangat punya mobil semua, Bib. Ini aneh ya. Yang pengen punya sesuatu, ada gak yang punya hajat pengen nikah? Coba angkat tangan. Banyak ya. Gus Rofik gak pengen. Gus Rofik rupanya bukan angkat tangan, tapi ngitung tasbih. Tasbih ini jumlahnya 99. Saya khawatir kalau istrinya banyak nanti ini. Ya. Benci dan berani, oke. Okay. Pertanyaan bagus. Ini Bib Drahman menyambung lidah orang yang bertanya. Ya, saya jawab sebentar lagi, Bib. Siapa yang pengen punya perusahaan? Coba angkat tangan. Kalau saya enggak pengen punya perusahaan, yang penting duitnya aja kasihkan saya. Ngatur perusahaan susah kan gitu ya. Pokoknya pengen punya sesuatu, pengen punya sesuatu. Malam Nisfu Sya'ban Allah nawari. Hal min mustarzikin atau hal mustarzikun, ada ndak yang butuh sesuatu rezeki? Fa'arzuqahu, saya akan beri dia rezeki. Nah, butuh ndak? Butuh ndak? Kesana kesini minta, katanya minta doa mustajab. Di malam Nisfu Sya'ban ditawari, tambah justru nyantai nonton TV berita. Dapat apa dari nonton berita? Pusing kepala. Ya kan? Saat yang Nisfu Sya'ban betul-betul kita minta, itu dari maghrib Allah nawari, dari maghrib Allah menawarkan. Makanya doa Nisfu Sya'ban tidak buat di tengah malam dulu, langsung disambut tawarannya Allah di waktu maghrib. Kok kenapa harus maghrib sampai isya? Karena Allah nawarinya mulai dari maghrib, jadi langsung disambut dulu tawarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara setelah itu dilanjut sampai subuh lebih bagus. Cocok atau enggak cocok ini? Hal mubtalan, ada tidak yang mengalami musibah? Kata Allah Ta'ala, fa'afiyah, maka aku akan berikan afiyah, keselamatan, pertolongan kepadanya. Kemudian Allah nawari lagi, ala kaza, ala kaza, ala kaza, ala kaza. Ada anda yang pengen ini, ada anda yang pengen ini, ada anda yang pengen ini, ada anda yang pengen ini. Terus begitu, sampai subuh. Artinya, hambanya pengen apapun, diijabahi oleh Allah Ta'ala. Termasuk yang pengen nikah lagi, ada anda di sini? Lo mungkin istrinya barusan meninggal begitu lo. Ibu-ibu jangan salah sangka ya, Bu ya. Kan ada duda-duda yang udah patah hati tidak mau nikah lah lagi. Ada janda-janda yang kemudian dia itu setelah bercerai dengan suaminya dia takut menikah lah lagi. Banyak yang mengalami seperti itu. Saya banyak dimintain doa, Habib tolong doakan saya agar dapat jodoh yang bisa bahagiakan saya dunia dan akhirat. Lah kira-kira di sini ada tidak duda-duda yang pengen nikah lagi? Vokalnya belum nikah. Nyantai. Lah itu malam Nisfu Sya'ban ada semuanya. Tinggal mau minta atau tidak. Nah, lah kalau kita lihat wali sekaliber Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi aja masih menyelenggarakan doa Nisfu Sya'ban dan minta. Kiai-kiai kita minta, habaib minta. Bahkan kalau kita lihat Pekalongan nih, Habib Drahman nih dari Pekalongan dulu nih, ya kan? Pekalongan itu kalau udah malam Nisfu Sya'ban, masya Allah itu kumpul orang kesana, kumpul dari Jakarta, dari mana-mana ke Pekalongan ngapain? Mau baca doa Nisfu Sya'ban, itu ngumpulnya di Pekalongan, betul Bib ya? Betul. Tapi saya belum sampai sana, Bib. Karena juga harus ngurusin majelis ya, untuk malam Nisfu Sya'ban. Artinya, mulai malam hari ini susun rencana malam Nisfu Sya'ban besok di kampung saya, langgarnya nyelenggarain enggak? Kalau enggak, takmirnya kumpulin. Takmirnya dikumpulin. Yuk kita buat nih doa Nisfu Sya'ban. sampai jadi gempar Indonesia ini. Indonesia bernisbu Syaban, keren. Ya, Indonesia bernisbu Syaban. Insya Allah saya akan gerakkan medsos seluruh Indonesia menjadikan nisbu Syaban itu sesuatu yang lebih hebat daripada Valentine Day. Valentine Day yang enggak beres itu diagung-agung. Kan anehnya umat Islam ada malam nisbu Syaban, biasa-biasa saja, handphonenya tidak dimanfaatkan. Sekarang ini saya ajak semuanya, yang punya WhatsApp, yang punya Facebook, yang punya apapun di handphonenya, cari tulisan tentang kemuliaan nisbu Syaban versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, versi Kiai, versi Habaib, versi NU. Sebarkan kepada seluruh teman-teman Anda yang ada di WhatsApp, di Facebook, dan lain sebagainya. Biar Indonesia geger nisbu Syaban. Siap atau enggak siap? Punya handphone cuman buat yang enggak. Ayo kita buat dakwah itu. Ayo kita buat dakwah. Dah, itu tentang nisbu Syaban cukup. Karena udah jam 12 lewat 15 menit menurut perkiraan hati saya. Ya, 12:12. Nah, menyangkut pertanyaan yang diajukan oleh seseorang kepada Habib Abdurrahman. Ya, gimana kalau ada istri berani sama mertua? Ibu emangnya berani sama mertua, Bu? Halo? Istri ataupun suami, yang namanya menantu itu anak. Yang namanya menantu itu anak, entah menantu laki-laki atau menantu perempuan. Jadi kalau ada menantu laki-laki berani ngomong yang gak enak kepada mertuanya, laki-laki atau perempuan, Allah tidak akan ridha kepadanya, amalnya sehebat apapun. Paham ya? Gak peduli mau suami ataupun istri. Kadang kalau dibilang mertua itu seakan-akan suami gak punya mertua ya. Seakan-akan itu kan cuman istri. Mau istri, mau suami, pokoknya kalau kepada mertuanya gak beres, Allah tidak akan menerima amalnya sebelum dia dapat maaf dari mertuanya. Kenapa? Ridhullah fi ridhol walidain, usukhtullah fi sukhtil walidain. Lah mertua saya jengkelin, Beb. Lah kalau kamu punya orang tua jengkelin, ya nasib. Loh iya, itu nasib toh ya. Nasib punya orang tua jengkelin. Tapi jengkelin dia orang tuamu. Bukan orang tua, orang tuamu. Nah terus bagaimana? Ya ridhonya Allah di situ jadi ujian buat kamu. Kamu pengen ridhonya Allah enggak? Nah terus caranya gimana, Beb? Gampang. Saya mau nanya. Tidak benci itu apa susah toh? Nanya enggak benci itu apa susah toh? Saya merasa heran kalau ada orang itu disuruh tidak benci kok susah. Itu heran saya. Benar saya heran. Wong tinggal enggak benci aja kok susah. Kalau disuruh mencintai mungkin susah. Suruh suka mungkin susah. Tapi tidak disuruh suka, jangan benci, jangan musuhin. Ya, senyum walaupun dipaksa-paksakan. Walaupun sebetulnya berat, ya. Suruh suka enggak bisa, tapi jangan benci. Jangan sampai musuhin gitu loh. Disuruh ya nurut, ya, walaupun hatinya itu pedih. Aduh, sampai kapan saya ini diperlakukan seperti ini? Sabar. Harus begitu memang. Ya harus begitulah. Ini ada kaitannya dengan penutup ceramah saya. Saya lagi menggalakkan ilmu urip. Ini lagi saya ceramahkan di seluruh Indonesia. Judulnya ilmu urip. Siapa di sini yang enggak mau urip? Coba angkat tangan. Mati oh kan begitu. Nah semua butuh ilmu urip. Saya dapat ilmu urip ini globalnya dari ayah saya almarhum, ayah saya dari kakek saya. Globalnya ya. Terus saya kerucutkan jadi 3 poin saja. Hidup ini cuma butuh 3 hal ini. Beres, kalau Anda menguasai 3 hal ini, beres. Mau enggak ilmu urip? Yakin? Oke, ya karena kita mau hidup, jadi harus menguasai ilmu ini. Nomor 1, jangan pernah mikir. Itu pondasi ilmu urip. Jadi jurusnya itu kuda-kuda nomor satu, jangan pernah mikir. Yang dimaksud jangan pernah mikir, jangan pernah dipikiri. Jangan pernah dipikiri. Apa yang jangan pernah dipikiri? Dunia. Dunia ini jangan pernah dipikiri. Jangan pernah mikir dunia. Jangan. Karena hidup kita bukan untuk mikir, tapi hidup kita untuk zikir. Hidup kita untuk zikir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pokoknya kamu diciptakan Allah buat ibadah. Udah, enggak usah pakai dipikir macam-macam. Tapi buang tapinya. Tapi kan saya harus cari, buang. Tapi saya kan harus usaha, buang dulu itu. Setan tuh yang ngomong begitu. Tapi buang dulu. Saya pokoknya harus ibadah, enggak pakai tapi. Pokok sholat tapi dulu. Saya harus sholat, tapi ada tapinya. Ada. Saya harus cari ilmu, tapi saya harus baca Al-Quran, tapi tidak bisa. Jalankan sholatnya, jalankan cari ilmunya, jalankan baca Al-Qurannya, jalankan bakti pada suaminya, jalankan sayang pada istrinya, jalankan sayang pada anak, jalankan bakti pada orang tua, jalankan cinta kepada tetangga, jalankan senyumnya, jalankan menyingkirkan gangguan dari jalan, jalankan kejujuran dalam berdagang, jalankan kesungguhan dalam berusaha, jalankan ibadah apapun bentuknya. Ibadahnya jalan, jangan mikir yang lain. Yang lain gak usah dipikir. Udah paham belum? Paham ya? Bib, masa punya utang gak usah dipikir? Rp200 juta nih. Masa gak dipikir? Kata Bib Drahman juga gitu. Jangan dipikir, full bayaran gitu kan ya? Utang jangan dipikir, tapi dibayar, gitu kan? Lah kalau udah tahu mau bayar nggak punya uang, mau bayar nggak punya uang kan cari, betul kan cah? Cari, jangan mikir begini, gimana ya cara bayarnya ya? Carinya harus kemana ya? Terus bagaimana nanti kalau nggak dapet ya? Terus buang semua itu. Mulai dari yang jenengan punya. Punyanya kok jual bakso, bismillah Rabbi, saya akan keluar jual bakso untuk bisa nyaur utang. La ilaha illallah, bakso. Ya Nabi salam alaika, bakso. Tahu anaknya Ustadz Yusuf Mansur Wirda itu, tahu? Tuh cek di hitam putih ketika diwawancarai. Di hitam putih kita diwawancarai. Dia cerita, saya itu dapat ilmu dari bapak saya. Saya juga pengen tahu bapak saya ini hebat atau tidak. Kata anaknya. Kata ayah saya, kalau butuh sesuatu, baca solawat. Minta pada Allah lewat solawat. Saya anaknya aja ngeraguin apa bener nih, apalagi orang lain. Akhirnya saya itu pengen notebook air, pengen. Terus saya pikir gini, ayah saya bilang suruh baca solawat. Saya cari di Google gambarnya notebook itu, saya print, saya tempelkan di kamar saya, kemudian saya pegang, saya solawatin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus saya ngomong, ya Allah, saya minta 2 minggu notebook ini harus ada di tangan saya. Keren ini ya, duit gak punya, minta sama orang tua juga tidak, tapi modalnya baca solawat. Jenengan tiap malam minggu datang ke RC kan? Ya, yang jadi masalah itu belum nunggang simtu duror. Mestinya simtu duror ini ditunggangin, dinaikin untuk hajat-hajatnya, tapi kan belum, datang aja simtu duror RC pulang. Fadilah dapat. Cuman sayang, jurus hebat gak dipakai. Itu loh bedanya orang yang mengerti sama orang yang belum ngerti, dipegang itu. Nah, tapi bukan cuma sekali baca solawatnya. Setelah itu beliau dawamkan, 1 hari baca 1000 kali solawat, ya Allah. Notebook. Pergi ke mall diajak oleh ibunya atau ayahnya, senang. Giliran makan orang tuanya ditinggal, mampir ke toko laptop. Untuk apa? Beli? Enggak. Bilang sama orang tuanya, "Mas, sebentar mau ke sana." Ke sana kemudian lihat-lihat laptop. Dapat laptopnya yang dicari, baca solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai mbaknya itu hafal, ini anak gak pernah beli, lihat-lihat doang ini. Jadi kalau anak ini datang pasti gak beli ini, cuman lihat-lihat. Hari ke-14 ngomong nih si Firda, ini kok laptop gak kunjung datang ini ya. Hari ke-14 pulang ke rumah, di meja ada kresek, di meja ada kresek. Ternyata itu bapaknya Yusuf Mansur baru datang bawa kresek. Emangnya dikasih Yusuf Mansur kresek? Enggak. Yusuf Mansur bilang, ini ada titipan dari Kalimantan buat kamu katanya. Ini udah tertinggal tadi di bandara, dikejar sama mbaknya di sana nih. Ustaz yang ada ketinggalan, karena dianggap barang biasa ditenteng-tenteng gini. Katanya ini Mbak Wirdani, ayah saya itu biasa kalau pulang bawa oleh-oleh, paling isinya roti atau makanan. Jadi saya buka ini roti atau apa ini. Begitu saya buka isinya laptop 2. Persis seperti gambar yang saya print. Saya kira ayah saya yang beli. Enggak, ini tak ada orang titip, katanya ini hadiah buat Wirda. Semoga manfaat. Dan orang tuanya tidak pernah ngerti kalau anaknya pengen beli laptop dan pengen laptop yang itu. Tapi Allah Maha ngerti. Paham maksud saya enggak? Jadi gampang enggak hidup ini? Gampang enggak? Jangan mikir, tapi zikir. Dan jenengan mikir, tapi gak tahu zikir. Giliran sholat, abotnya luar biasa. Betul atau betul? Lo duduk di RC ini kan cuma sebentar, tapi kalau kerja dari pagi sampai sore kerja, ya kan? Ya hasilnya ya biasa-biasa saja, gak sampai luar biasa. Coba kalau pagi sampai sore itu kerja pakai jurus yang begitu, hasilnya akan luar biasa. Paham? Jurus urip nomor 1, ojo mikir. Nomor 2, masalah itu tidak pernah ada. Kalau ada masalah menurut pandangan zahir masalah, jangan khawatir. Di dalam masalah itu ada rezeki. Orang yang kepleset mau dapat rezeki. Dipecat dari perusahaan mau dapat rezeki. Iya. Seorang wanita diceraikan oleh suaminya mau dapat rezeki. Benar ini? Ya, jenengan kok naik motor tiba-tiba glundung jatuh, motornya remuk, mau dapat rezeki. Mau dapat rezeki. Ini ada korbannya di atas panggung nih. Kaki patah, mau dapat rezeki. Mau dapat rezeki. Saya enggak ngedebus loh ini, enggak asal ngomong, enggak basa-basi loh ini. Ini pelaku. Yang saya omongkan ini sesuatu yang sudah saya jalani, bukan teori, bukan teori. Insyaallah saya sudah ngelakoni macam-macam walaupun enggak banyak, tapi udah macam-macam. Cuman bedanya saya merenungkan gitu. Merenungkan. Habib kok bisa bilang masalah enggak ada? Oke. Sekarang yang ngasih masalah itu siapa? Allah kan? Yang ngasih masalah siapa? Allah. Pertanyaan saya, apa pernyataan Allah tentang masalah? Kan gitu. Yang ngasih masalah Allah, ya kita nanya sama Allah, bagaimana pernyataan Allah tentang sebuah masalah? Tentang sebuah masalah, Allah udah banyak wahyunya. Tapi saya mau petik 2 saja. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Betul? Kiai, Habib, Ustadz udah sering ngasih tahu, setiap kali ada masalah, kesusahan, kesulitan itu kan masalah. Setiap kali ada masalah, di dalamnya ada 2 solusi. Allah yang ngasih tahu, ada masalah itu udah aku titipkan di dalamnya 2 solusi. Lah kita udah dikasih tahu sama Allah, setiap kali ada masalah, kamu udah saya kasih 2 solusi. Gitu kok masih bingung? Bodoh apa pinter? Bodoh sakmole. Karena dikasih tahu sama Allah kok enggak percaya. Yang ngasih tahu bukan Pak Novel, bukan lo ya. Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Yakin masalah datang, ada 2 solusi. Lah kalau udah masalah, include solusi, namanya masalah bukan? Bensin habis, tapi di belakang ada 1 jerigen bensin. Masalah enggak ini? Nah, masalah. Bannya pecah, tapi persis di tempat tambal ban. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kenapa? Karena langsung ada solusi. Nah, terus ada rezeki dari mana? Habib bisa bilang ada rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, kenapa saya katakan ada rezeki? Karena di awal sudah saya kasih tahu, tugas kita itu ibadah, bukan yang lain. Kalau tugas ini dijalankan, maka kita masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah masuk kategori orang yang bertakwa, masalah itu tidak ada. Karena bagi orang yang bertakwa, setiap ada masalah, di situ ada dua solusi. Solusinya dari mana? Bukan tugas Anda untuk mencari, bukan tugas kita untuk memikirkan solusinya bagaimana? Gimana saya melunaskan hutang saya? Gimana? Bukan urusanmu, karena Allah telah mewahyukan, "Wa may yattaqillaha," siapapun orangnya yang takwa, "yaj'al lahu makhraja." Dia Allah yang akan ngurusi jalan keluarnya, Allah yang ngasih. Solusinya Allah yang ngasih. Bukan pikiranmu, bukan siapapun, langsung yaj'al lahu makhraja. Allah yang langsung akan ngurusi bagaimana menyelesaikan masalahnya. Yakin enggak sama Allah? Kalau yakin jangan pusing. Tenang aja. Jangan gara-gara ekonomi turun, nanti KRJ-nya juga turun. Atau kebalikannya, ekonomi turun, rajin KRJ. Ekonomi naik, ya, KRJ-nya juga jarang. Biasanya pejabat butuh jabatan, rajin pengajian. Jabatan mau hilang, akhirnya sergap pengajian. Perusahaan tahu ini kok kelihatannya mau bangkrut, akhirnya rajin zikir. Perusahaannya naik, zikirnya juga hilang. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus konsisten, istiqomah dalam takwa. Bagaimanapun kondisinya, pokoknya saya takwa. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Langsung disusul sama Allah solusi, dan dia Allah memberi dia rezeki dari arah yang enggak pernah dia pikir. Artinya kalau ada masalah, di situ ada solusi, solusi plus rezeki. Berarti kalau jenengan dapat masalah, seneng atau susah? Masih susah toh? Ya, maka perlu ilmu urip yang ketiga. Ilmu urip yang ketiga ini penutupnya nih. Selain masalah enggak ada, sebetulnya masalah itu semuanya enak. Karena Allah enggak pernah ngasih yang enggak enak. Duh. Ini ala Pak Novel, kalau yang lain punya pendapat berbeda monggo kerso. Allah tidak pernah memberikan yang tidak enak. Semuanya enak. Jadi enggak enak tuh gara-gara kitanya sendiri. Contoh. Pernah makan tahu? Tahu gosong atos enak atau enggak enak? Jujur saja. Enggak enak. Enggak enak. Tahu gosong pahit atos enak atau enggak enak? Enggak enak. Tapi kalau jenengan seminggu makan suket, hari ke-8 dikasih tahu gosong, enak enggak tahu gosongnya? Aneh kan, Bib? Tadi bilang enggak enak, sekarang teriak jadi enak. Betul. Jenengan punya suami, mohon maaf ya Bu ya, welek pol, enak atau enggak enak Bu? Welek pol, enggak enak. Papa punya istri kok welek pol, melek moto sawangan sepet, enggak enak. Miturut suami tadi ya, enggak enak. Ya, tapi kalau setelah itu, ya, suaminya meninggal atau istrinya meninggal, hidup sendiri tanpa pasangan, terus di rumah nggak ada nemenin, terus sakit nggak bisa keluar dari rumah. Saya mau nanya, suami yang welek pol itu kalau hidup enak atau nggak enak? Maksud saya paham? Jadi enak enggak enak itu permainan pikiran. Enak enggak enak itu permainan pikiran. Jadi enak tergantung pikiran kita, jadi enggak enak tergantung pikiran kita. Makanya Nabi Ayyub alaihi salam tidak pernah merasa tidak enak. Karena itu walaupun yang namanya tuh belatung itu jatuh dari bekas luka beliau, diambil dibalikkan. Kenapa? Enak. Yang dirasakan enak toh, enak kabeh enak. Lah jenengan pilih jadi manusia yang mana? Yang merasa enak atau merasa enggak enak? Sepuronipun ingkang kata di atas panggung ini enak atau enggak enak? Enak atau? Tapi seringkali yang di atas panggung merasa enggak enak. Betul. Kakinya geringgingan tekak tekuk sana sini. Betul kan? Betul kan? Saya lebih suka di mana? Enggak di atas panggung. Kenapa? Bebas, mau selonjor bisa. Mau senden di sana juga bisa. Betul atau betul? Lah coba yang di atas panggung Bib Drahman mau senden siapa coba itu? Enggak bisa. Iya. Jenengan nyawangnya enak. Wuh, di atas panggung enak. Minumannya ada aqua, ada ya toh? Apalagi Bib Drahman bawa permen jahe, cuman saya belum dikasih. Dadak Bib softo softo Bib. Ini di atas panggung ini sama di bawah panggung kan sama, tergantung kepalanya yang duduk. Tergantung kepalanya yang duduk. Memang secara zahir alpat alpat itu enak secara zahir dibanding mobil Suzuki tahun 70. Iya, misal sudah ada gitu ya. Suzuki Eri yang awal-awal Suzuki Eri itu ya, yang tahun 80-an itu Suzuki Eri. Dipakai sekarang dibandingkan Alphard, enak Alphard tampaknya. Tapi tergantung yang naik, bukan tergantung mobilnya. Ada orang naik Alphard itu tidak enak. Kenapa? Mikir utang. Gak enak dia naiknya. Wah, ada yang naik Suzuki kayak itu nyamannya luar biasa. Tergantung pikirannya dan hatinya. Paham maksud saya? Berarti semua yang dikasih Allah enak atau enggak enak? Awas sampai ngeluh-ngeluh. Nah, sekarang saya mau ngasih contoh. Boleh? Boleh ya? Ini contoh nyata. Biar jenengan mantep, saya mantep. Pulang dari sini udah enggak ngeluh-ngeluh lagi. Enggak ngeluh-ngeluh lagi. Percuma jenengan sambat sama konco. Nyambat ke duit, bek konco, podo-podo enggak duit. Percuma. Sambat sama konco yang punya duit, tambah konco ini anjel, ngir teko sambat duit. Akhirnya kalau datang lagi ngomong-ngomong turu, selesai masalah. Ya kan? Gak disukai orang sambat itu gak disukai oleh siapapun. Makanya saya itu takjub sama Allah Ta'ala. Allah kok seneng disambati hambanya ya? Sambatlah. Tapi begitu kok. Allah itu sanggup disambati hambanya kapanpun. Sambatlah. Ngeluhlah sama aku. Ngeluh sama Allah, bagus. Jangan sama manusia. Boleh saya nanya, saya kesini datang sendiri atau diundang? Diundang kan? Ya. Dikasih makan atau tidak? Saya dikasih minuman atau tidak? Dikasih tempat transit atau tidak? Pulang disangoni atau tidak? Disangoni. Udah datang dikasih tempat, dikasih makan, dikasih minum, pulang masih dikasih sangu untuk biaya perjalanan. Yang ngundang siapa? RC, betul. Yang ngundang RC. Saya dihargai seperti itu. Saya enggak pakai ngomong begini, misal ya. Saya telepon Bib Drahman, Bib. Walafu Bib, nanti ini ada makan malamnya enggak Bib ini? Bib. Nanti kira-kira ada teh kopi enggak Bib ya? Walafu Bib. Ini kalau enggak ada saya tak bawa sendiri Bib. Walafu Bib. Afwan Bib. Kira-kira ini jamaah RC kalau dengar saya telepon ngobrol begitu sama Bib Drahman jengkel atau enggak jengkel? Bib Drahman kira-kira jengkel atau gak jengkel? Hati kecilnya jengkel meskipun beliau ini sangat pemaaf. Hati kecilnya jengkel. Paham? Nah itu baru pada Bib Drahman jenengan jengkel sebagai teman-temannya, betul kan? Bagaimana kita kok ngomong gitu kepada Allah Ta'ala? Gimana ini ya? Mau bayar SPP? Duit gak ada ini. Gimana ya? Mau bayar listrik? Gak ada uang nih. Gimana nih ya? Barang gak laku-laku nih. Gimana ini ya? Malaikat jengkel dengan lidah-lidah manusia yang seperti itu. Dan orangnya hadir di tengah-tengah kita. Betul. Betul. Namanya as-sambatu. Sambat. Lion fuck. Lo beb, nyatanya saya enggak tahu lo beb nanti. Lo nanti dulu. Kesalahan bukan pada rezeki. Mata jenengan yang enggak ketok. Sudah disiapkan air macam-macam. Mana minumnya? Mana minumnya? Yang hadir ngomong nontok nengen beb itu lo beb ada di pojok air. Air mineral sak botol tontonan beb. Mana minumnya? Beb, jenengan ini buta atau bisa lihat, beb? Udah disiapkan. Lah Allah Ta'ala bukan cuma nyiapkan, bahkan diumumkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang datangkan jenengan ke planet yang namanya bumi ini bukan malaikat. Yang datangkan jenengan ke planet bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah secara zahir udah jamin. Yang namanya pelem itu ya macam-macam, yang namanya durian ya macam-macam, yang namanya pisang ya macam-macam, yang namanya kates ya macam-macam, yang namanya beras ya macam-macam, sampai beras ada yang cap lele barang. Rojo lele. Macam-macam dikasih sama Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Menungso, aja udi awakmu urip-urip, maam-maam, minum kei segoro, kei sungai. Dikasih sumber di dalam, diturunkan hujan, gitu masih bingung. Kurang ajar atau enggak kurang ajar? Makanya nambah ajar. Kurang ajar. Paham maksud saya? Paham. Jadi mulai malam ini jangan ngeluh lagi urusan dunia. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena Nabi sudah ngajari urusan dunia jangan pernah lihat orang yang lebih sukses dari kamu. Memang ilmu ini beda dengan ilmunya para pakar. Urusan dunia lihat yang lebih susah. Dunia itu apa? Sakit, sehat, itu dunia. Kaya, miskin, itu dunia. Makan enak, gak enak, itu dunia. Punya rumah, gak punya rumah, itu dunia. Rumah besar, rumah kecil, itu dunia. Urusan dunia jangan pernah lihat yang lebih bagus darimu, sedikit saja lebih bagusnya. Jangan lihat terus yang lebih susah, mesti senang. Terakhir, lanjut terus. Pesawat saya jam 5 terbangnya, insyaallah. Dah, ini terakhir. Contoh saja, ada orang ketabrak kakinya patah. Orangnya hadir kok di atas panggung ini. Saya mau nanya, enak atau gak enak? Gak enak toh? Lah kebetulan kok diobatkan di tempatnya dukun pijet. Lah dukun pijetnya itu yang ngobati gak punya kaki. Gak punya kaki. Lah terus satu kampung itu ternyata penduduknya warga cacat semua, masing-masing punya kaki cuman sebelah. Saya mau nanya, ini yang kakinya patah ini jadi ngeluh atau syukur? Alhamdulillah, teklek tapi utuh. Lah iki sing mijeti kok gak duwe sikil lur-lur. Keluar dari situ lagi kok sikile ucul siji, sing kono kok gak ono sing genep. Alhamdulillah. Kenapa? Lihat ke bawah. Dan Nabi ngajari gitu, melakukan nunduk terus, jalan nunduk, lihat ke bawah. Satu hari suruh sujud 17 kali cium tanah, lihat ke bawah. Lah kita ini gak mau lihat ke bawah, lihatnya ke atas terus. Paham? Dah, cerita yang udah pernah saya sampaikan, saya ulangi biar jenengan ceto. Nenek-nenek gandengan sama kakek-kakek di tepi sawah hujan-hujan. Diselip orang naik mau motor manten anyar lanang wedok jenom, goncengan rangkulan hujan hujan. Gak lama yang naik motor dislip sama yang naik mobil, sepasang suami istri udah setengah tua. Nenek kakek tadi ternyata ketika jalan gandengan tangan, lihat anak muda naik motor, si nenek ngomong, kek, kapan ya kita bisa beli motor, bisa boncengan seperti itu, hujan rintik-rintik, alangkah indahnya. Orang melaku kaya ngene kecipratan motor, gak tekan-tekan kesel, tekan omah kembroh, masuk angin, ya kan? Ya, lah yang naik motor diselip naik mobil. Yang naik motor ini ngomong, sayang, kapan kita bisa punya mobil seperti itu? Tidak masuk angin seperti ini. Tidak masuk angin seperti ini. Lah yang naik mobil ngomong sama suaminya, suamiku tercinta, alangkah indahnya pasangan kakek nenek itu. Berdua berjalan tampak mesra meskipun di usia senja, di tengah rintiknya hujan, di samping sawah, sungguh mesra. Tidak seperti kita, mau berdua dalam mobil saja susahnya luar biasa. Saya mau nanya, dari tiga kelompok manusia ini yang waras yang mana? Wedian kabeh. Gak ada yang waras toh? Ada yang waras gak ini? Gak ada. Gak ada, masing-masing tidak menerima keadaannya. Sampai yang naik mobil aja gak mensyukuri mobilnya, yang naik motor gak mensyukuri motornya, yang jalan kaki gak syukuri jalannya. Kenapa? Lihat ke atas. Kalau lihatnya ke bawah, jadinya syukur. Paham ya? Lihat ke atas tuh gak harus harta loh, kondisi, hal, halnya. Dah, semoga barokah manfaat. Nanti setelah zikir dan doa mau pulang, nanti mau pulang ya, silahkan yang mau beli buku maulid mini, cari teman-teman saya yang jualan, nanti sebagian ke sana ya. Saya minta satu hadiah Fatihah ya, Al-Fatihah untuk almarhum ya, Gus Rahim dan orang tuanya, dan untuk para aulia usholihin yang ada di daerah sini, di Malang dan sekitarnya, dan terkhusus untuk Ayahanda Muhammad bin Ahmad Al-Idrus usholih wa furih wa ikhwati wa ikhwani musahratih wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa jami' amwatil muslimin an Allah yaghfir lahum warhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa anfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atin barakatin fid din wa dunya akhirah wa Allah yarzuquna jami'an husnal khatimah 'inda al-maut wa da umrina fi ta'atihi wa tufal afi al-hadiniyah wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. Jangan lupa malam Ahad upayakan di tempat masing-masing doa nisfu Syaban ya, jangan lupa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.